Kalau cerita sedikit tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nak ngetikane para ulama awal rasulin ba'athahu wahu fil ardi. Jadi rasul pertama sinten Nabi Nuh. Adam mboten dihitung mergo dianggep namung nabi sing ngurusi putra putrine piyambak. Idris nggih mboten dihitung dianggep nabi sing nggih nabi ngoten mawon. Dados Nabi Nuh napa istilah awal rasulin ba'athahu wahu fil ardi. Karena urutane kan Gum Adam, Idris, terus Nuh. Jadi Nuh ini generasi ketiga dari urutan Nabi. Tapi dari urutan nasab yang pun banyak. Nabi sing khas Rasul dimulai Nabi Nuh. Terus umat Nabi Adam kados jenengan kula sakniki ini selain mboten Bani Adam, min dzurriyyati Nuh. Nggih, dados generasi Adam, Idris niku entek kantun tiang wolong puluh sing selamat sing derek praune kapale Nabi sinten Nuh. Mulane tiang sing sakniki urip zaman Rasulullah niku tiang sing sakniki urip niku diistilahno teng surat Isra zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakuro. Dadi nggih tiang-tiang sing sakniki sedanten sinten apa zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakuro. Terus kulo jinan sedanten itu turunan itu yang wolong puloh sing derek teng kapalnya Nabi sinten. Artinya kita harus bangga biaya mesti sterilkan gitu, karena kita sudah disteril nasabnya diperbarui. Jadi sing liwat Qabil gitu, sungguh bulat-bulat niku diperbarui lagi kita pakai nasab nopo nasab baru gitu, niku 80 orang sing semuanya nopo mukmin. Terus setelah itu ya kita cemari lagi terus aniki gitu macam-macam terkontaminasi lagi parah meneh aniki. Nah terus ciri khas tiang dakwah niku benten-benten. Nabi ulul azmi kesepakatan ulama niku gangsal. Ya Nabi Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Tapi satu-satunya Nabi Ulul Azmi sing Nabi Muhammad enggak boleh ngikuti tradisinya itu kepada Nabi Nuh. Ke Nabi Nuh nampun dukun maksud Nuh sa anak putu. Maksud maksud Nuh sa anak Nuh putu. Berarti Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina Nuh dayyara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala ya'idu illa fajirum kafar. Gusti tiang kafir itu musnahkan sa anak turune. Engkau misalnya wong kafir itu kok dia anak turun, yo anak turunnya yo elek bisa. Wong aneh wong gendo ya mesti jadi nopo. Gendo, itu pikirannya Nabi. Lagu sing nyuwun sewu gak dicocoki utawi dibeda no teng syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syariat Nabi wong gendo so dia anak soleh. Meskipun gue rakyat orang tuh bisik-bisik soleh so dia anak gendo bang. Nanti ini gue yo gue yo cuci RC. Iso diwale, gak sakit nopo. Diwale. Tapi sing jelas niku ini enggak bisa diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahnya dalam Thariqah Sa'diyah niku Abdul Hasan As-Sa'dili niku ngendikan jelas umpama ilmune Nabi Nuh kaya ilmune Nabi Muhammad anna fi aslabihi main yu'minu billah. Kalau andekan Nabi Nuh itu tahu kayak yang diketahui Nabi Muhammad bahwa dalam punggung-punggung orang kafir itu ada zuriyah, ya ada sperma-sperma zuriyah calon mukmin, maka Nabi Nuh tidak boleh atau enggak berani masuk ke kaum ini. Kalau nak mateni wong kafir, berarti dia mateni potensial mukmin yang sekarang sedang dibawa orang kafir. Nah, itu repot. Nah, itu nunjuk no, nak Nabi Muhammad itu secara ilmu luwe hebat timbang ilmu Nabi Nuh alaihi salam. Mereka jaga potensi. Dan itu dibuktikan Allah. Ini ku Malakul Jibal matur teng Rasulullah siap menghabiskan orang Quraisy. Terus dari Nabi Muhammad kulon siapa ini teng kitab Bukhari teng kitab Sahih asawahu ayyukhrija min aslabihim mayyabudu waha la yusiriku bihi sayyan. Ojo piye-piye iku mereka iso wae somben duwe anak sing iman be Allah la yusiriku bihi sayyan. Tenang Abu Jahal dia anak jenenge Ikrimah wali merakaruan Ikrimah bin Abu Jahal. top-topnya sahabat yang bela Islam jadi Khalid. Khalid itu anaknya Walid. Walid itu gendoh-gendoh ini orang yang musuhi Kanjeng Nabi. Siapa yang raroh jadi Walid bin Buhiros? Ini Walid. Abu Lahab duwe putri wayu melok hijrah jenenge Darrah. Anak ya Abu Lahab. Sampai pas derek hijrah teng Madinah digojlok wek tiang-tiang Ansor, tiang Muhajirah. Mayuhni angki imanu kisean. Kowe ora bakal imanan tompo wong bapakmu kafire dinas Quran. Bapakmu kafire. Akhire matur Rasulullah, Rasulullah duka. Duka. Bagaimana mungkin Anda menyakiti keluarga saya di depan saya, kata Nabi. Karena yang Nabi duka, terus sahabat itu toleransi yang ngerti makmum medar, lalu ramo cotok berjada, itu sangat-sangat apa? Menyinggung. Mulanya mau cokor anu, ya hati-hati. Berkori ini wonten tiang munafik damel mejin. Niku imamnya men mau cokor abasa wa tawalla anja ulama. Ben wong ngeling nak Muhammad tu tau salah, lu kurang ajar kok kanjeng wong gendho le, mulane wong hati-hati. Kowe maca Quran kok diniati menang salah Nabi Muhammad. Mane wong iku ya akeh. Mane ado koyo kowe ora paham maca apa kono karbar. Sing penting cepet nang bar wis bar wis. Kemudian nak traweh, Allahu Yasin wa Akbar. Parah. Jadi macam-macam dunia itu macam-macam. Nah saat ini kita benar teori ini Nabi Muhammad. Kata gendora sholat anaknya melok TPG. Anaknya poso, bapaknya rung poso. Anak iso salam, bapaknya ra iso nopo. Salam menunjukkan anak wong fasek. Orang mesti anaknya tetap nopo. Fasek. Nak wong sholat anaknya fasek jarang. Enaknya mati Nabi Muhammad jarang. Paling anaknya kiai alim, paling medun ralim. Tapi kan gak nganti fasek. Jarang nganti fasek gendora teman-teman. Paling medun sidik-sidik, gue balik mana ya. Faham, tapi gak jarang lah. Nah, itu sing syukur. Itu sing bedane syariate Nabi Nuh mbek syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kula nggih bener Nabi Muhammad. Saniki sampeyan ngitung mawon. Niki dawuh Abdul Hasan Asadili. Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak Azar. Nggih to, Nabi Ibrahim secara napa? Lahir kan di bapak sinten? Azar. Lah misalnya Nabi Nuh itu menangi Azar, terus Azar dipasutno. Sing kena sapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulai awal zaman dia anak Ismail. Ismail kena pisan. Padahal sangko iki kok lahir kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntas. Paham ya? Mulai dari kelas Azar dari piye Nabi Nuh kok ora nganggo ilmu Nabi Muhammad? Cara Nabi Nuh cek sugeng. Lah aku ora roh Nabi Muhammad kok ora berarti kok dise aku kok kena aku. Jadi aku mau cerita, jadi dunia aku ada ilmu. Ya ada ilmu, ada hero. Hero itu sentimen. Nah ini terus sekarang jadi tarekah besar di dunia. Sing sitok tarekah Abdul Hasan Asyadili. Sing sitok tarekah Haddad, sing gada ratib Haddad disini. Abdul Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu Sayyid paling khusyuk, mulai cilik wuto. Menunggu syukur era karuan. Lahir wuto, bapaknya sujud syukur. Alhamdulillah anakku wuto. Minimal wis aman sangka maksiat mripat piye le bapak kok saleh. Dadi aku anake buta iku sujud syukur seneng alhamdulillah anakku buta minimal wis maksiat aman sangka maksiat utuh. Nek jane sing wali-wali wis beda. Niku waktu Al-Haddad nak ngendikan wong kok seneng maksiat utawa mentoleransi maksiat faqat ahabba ayyusawahu fi ardi berarti dene seneng nek Allah dilawan di maksiat ning bumi. Ketat Abdul Haddad itu ketat sekali sing aran nasoih dinia sing aran risalatul muawana sing erotif Haddad sing masyhur ngene apa erotif Haddad. Saya hampir baca banyak sekali karangan beliau yang saya baca khatam. Tapi sebanyak-banyak saya baca karangan beliau masih banyak baca karangannya Abdul Hasan Asadili karena rata-rata kiai Jawa itu dalam ini ikut Tariqah Sa'diyah. Jadi Tariqah Sa'diyah tapi rotipe dalek rotip nopo. Ada. Nah, Abdul Hasan Asadili ngendikan ngeten. Dan ini semua kiai Jawa pakai makalah ini. Man ahabba alla yu'sallahu fi ardi faqad ahabba alla tadhharu maghfiratu wa alla tadhharu syafa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uang kok kepengen dunia steril songkok maksiat berarti seneng Allah rakyat tak makfiroh. Yo seneng Nabi rakyat tak duit syafaat. Allah kita makfiroh yang bergono maksiat. Mangke Jawa nganggo iku kabeh, mergo umate fasik. Umate fasik-fasik. Dene banyak kepentingan selain dene dhewe ya rondo fasik barang kadang-kadang. Mengenai para kesadilan yang dijaya di Indonesia gara-gara saya tidak tahu apa itu karena ikhlas apa karena perhitungan tadi itu mergo masyhur wong kok seneng dunia steril sangka maksiat berarti seneng ora ketok maghfirah ya Allah subhanahu. Hasan Sadali duwe murid jenenge Abdul Abbas Al-Marsi ana sing maca Al-Mursi jan iki wong maca Mursi kabeh mergo ana nurutin apa Mursi ini. Abdul Abbas Al-Mursi ini sing di murid Ibnu Athaillah asalkan dari sekarang kita menolong hikam kitab hikam melok Sadiliyah wong debah guru Abdul Hasan apa Sadiliyah dan itu di hikam wonten cerita seorang wali teng multazam donga ya Allah selamatkan satu-satunya permintaan saya adalah selamatkan saya dari dosa rampun bener cara donga sakrat tapi jawab Allah niku fa'ina adu ghufran. Nek kira dosa blas sifat ghufurku tak ada kok ndi. Wong kok ora tau apa. Terus dene kuwi ape nganggurno sifat ghufurku. Akhire ra sida ndungu. Nah, mlane kula ora ndungu ngono perkara ne. Mlane kula niku kiai paling tenang. Krungu kabar sampean fase kula tenang mawon. Banyak kepentingan. Macam-macam. Ya iku yo ono bener. Piye-piye ana bukti Umar kaya ngono faseke nggih mati husnul khatimah. Khalid kaya Nabi Muhammad perang kalah ning perang Uhud ku gara-gara Khalid bin Walid. Kaya ngono akhire ya husnul khatimah. Lah wong saiki ku gembleng kabeh. Gobloke ngene wong saiki. Nak maca sejarah iku siap Khalid bin Walid kafir ngelawan Nabi mati husnul khatimah. Umar selawase musuhi Nabi mati husnul khatimah dadi tokoh Islam. Tapi nak kue neng hidup nyata di tonggo fase kue rahsia bayang nono kemungkinan husnul khotimah yo ilmu kok ora ada di perilaku ini tidak fair harusnya anda kalau sedang punya bapak fase atau tonggo fase juga anda membayangkan ada kemungkinan husnul khotimah sebagaimana kita baca dalam sejarah tapi kita itu orang segedeng di uang sawangane mesti husnul khotimah lagi repot nah mestinya ora usah ngoten nggih biasa mawon guys. Ini kalau mau cerita-cerita kalian tamu wonten tiyang mati ini oplosan ya mati oplosan, nunggu oplosan terus mati ya mati tenan ra urip ini aku tadi ya bingung waduh kalau kan nyolati yang kaya orang Islam sake ibu, sake dulur-dulur ya kalau cerita ini mati jari ini tiang-tiang bergoblosan tapi yang mesti ini ya dijabat Israel yang termau no, Israel menegolah ya menegolah yang jelas ini kalau jenengan ya Rasul Khotimah apa orang mungkin suatu saat kita tidak tahu apa mati ini kalau jenengan Rasul Khotimah pas selingkuh, apa pas mabuk ya Rasul sepada-pada Rasul ya ada kemungkinan kita Rasul Khotimah pun saya mikir apa piambak merasa mikir mayat ini penting betul perlu sampai pikir ini ya anak jeneng kan pangeran ya sedih cara ini ngukumi lah apa sampai bantu mikir pangeran ini yang sampai tidak dimintai pertimbangan kok usul lah saya tetap mikir apa apa ya orang tuh nunggu komentarku piye sebulan mulai sudah mikir apa ya diwedi ya wadir amat dikus ke Khotimah wes kalau si wanita kok dia hukumnya biasa terus aman. Cara majite jemben bus warga utang jasa be kulo. Kau tak netral loh. Tapi kulo yaran bus warga tau orang gua kira cai gua yaran. Tapi yang jelas Rasulullah itu luar biasa. Nabi Muhammad itu luar biasa. Kanjeng Nabi ni ku diaturi putrane Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang munafik bin Nasil Qur'an ini munafiknya Abdullah itu munafik bin Nasil Qur'an ini dia yang keren-keren itu benar tahu ngaji ini nah orang tak tobat no. Abdullah bin Ubay itu munafik bin Nasil Qur'an terus dinyatakan Qur'an bahwa cahaya ini munafik bergadarani Nabi kaya asu kuru, kaya kucing kuru jadi Abdullah bin Ubay itu yang Medina asli ketokohannya tergusur karena ada figur yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene ku asline merovokasi tiang-tiang Arab. Piye ku perantau kok dihormati? Kita ini penduduk asli. Mulane masyhur kata-kata ning Arab, sammin kalbak yakulka. Asumu lemok nang kok ra mangan kowe. Maksudnya nyindir Nabi Muhammad. Wa akhire Tuko pangeran. Kau nabi ini disinggung, dipadak no ngelemok no kucing kok mangan kue, ngelemok no asu kok mangan kue. Akhirnya Allah ngutus Jibril kau cerita anak itu Nabi Muhammad. Ya kuluna la irrojana ilal Madinah tilayuh rijana la azuminal. Mereka itu berkata di semua penduduk penjuru Madinah memprovokasi orang-orang Arabi Madinah. Ayo, engkau Muhammad kita usir. Maksudnya layu khrijana al-azu. Kita orang terhormat sebagai penduduk asli harus mengusir semua pendatang sing statusnya al-azal, orang-orang hina. Faham? Itu yang diceritakan Quran sudah diperhalus. Sebetulnya bahasa Abdul bin Ubay lebih elek lagi. Samin kalbak yakulka. Samin kalbak yakulka. Asu melemok nongkok rak pangan. Allah nyeritakan itu sudah diperhalus. Ya ngomong ana Abdul bin Ubay, yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijannal a'azz minhal. Lho ora sele-eleke wong iku Abdul iku dhe anak santri soleh mondok ning Kanjeng Nabi. Matur ya Rasulullah, kula suwun bapak kula niku nakal, salahe mboten karu-karuan. Kula suwun jenengan nyolati bapak kula. Rawuh Rasulullah. Orang ngono tok nyuwun sewu ya Rasulullah, jobe jenengan niku. Kula suwun kersane didamel kafane bapak kula. Maksude nggo ngancam malaikat kan mesti pakai jubah siapa. Jadi malaikat iso diteror kan wedi kan. Maksude kan iso nggo teror ning malaikat nang kan. Coba kamu nyiksa ini orang ini pakai jubahnya siapa. Dituruti Nabi, jubah Nabi dicopot dikeno. Wong Islam ora tau dibungkus mbek jubah Kanjeng Nabi. Abdul bin Ubay dibungkus mbek jubahnya. Pernyataan kan belonyo itu. Kan itu ni bina Nabi jubah. Jadi itu ni bina Nabi ke barokah. Saking apike Kanjeng Nabi. Wong diwelek-elek koyo ngono. Jeroh tenan aja iku celek. Dituruti. Apa nggih itu sih biasa maksudnya enggak direaksi itu masih ya, masih biasa. Pas Nabi badhe napa badhe nyolati dicekat be Umar. Alam yakulillah huwa kata wa kata wa dilum. Apakah bukankah dia yang mengkritik engkau ya Rasulullah, dia mengomentari engkau begini cangkem elek ngene yang keluar dari perang Uhud terus. Oh itu elek. Terus dari Kanjeng Nabi, "Anni ya Umar, mesti kowe nyingkir wae aku Umar." Nabi iku nabi ya gak dilarang ya malah angkat. Maksudnya aku iku nabi ra kaya kowe ra kagak perhitungan nabi itu kan beda. Nabi ku lugu, Bang. Nabi ku cerdasnya mergo nubuah, aslinya lugu. Bertenggakan perhitungan. Nyempet. Pas Nabi posisi badhe salat nembe Jibril turun wala tusalli ala hatim minhum ma ta'ata wala taqum nawu ala kufri. Jangan sampai kamu nyolati orang munafik. Kundurna. Dan Nabi kundur jare ahli tareh. Aslama min hadhil waqiah. Ku alfu alfu baitin, alfu baitin min ahli sinten Abdul bin Ubay min ahli Abdul bin Ubay. Gara-gara sikap Nabi yang sangat-sangat toleransi. Itu ada 1000 keluarga Abdul bin Ubay menjadi mukmin baik. Padahal mereka orang-orang yang sudah berhasil diprovokasi Abdul bin Ubay. Nanti kita mengambil lagi Madinah dari tangan pendatang. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi gara-gara simpati Nabi yang simpatik. Wong kok api yang ngono dinyak dielek-elek kok tetep teko. Coba dijaluk dikene. Wong kok api yang ngono. Iku ra kuat nara Nabi. Do iman kabeh munafike ilang. Baru kaya sabar mbek ngempet. Lah saiki paling rasa kuat iku ngempet. Paham ya, tadi kiai saiki nggo demi hak paling gak kuat. Cuma ra nganti ngebom ngono tok pitane paham ya, tapi kan grutune iku ra nguati wong e. Ngempet ora kuat. Padahal syaratnya dadi tokoh yo kuat napa? Ngempet. Anak kowe ra kuat ngempet aja umat Nabi Muhammad, melok umat Nabi Nuh. Lah umpama kabeh kiai ra kuat ngempet, mungkin kowe ra dadi santri, bapak mdhisik mbah mrung salat wis tuntas kowe. Wong mbah mdhisik rong salat kaya dadi kiai kereng. Lah umpama wong ra salat dituntasno pangeran sak kowe ra tuntas. Yo to. Lho kan tak sang munafik jawab. Wong buyutem yo rong salat ada nek ana ora salat tegas. Lah misale buyutem dhisik ditegasi sambil bledek. Kowe ra gak duwe. Wah aneh-aneh, wis biasa wae. Mana kiki alim sudah berung fase ke sembiang. Soalnya sing fase ke soben kusnul khotimah. Tapi kira usah bayang nongok nang sing soleh sesul khotimah. Gue bayang nusul tuan berarti rasa ngono dibalik wae. sing elek mbok bayangno Husnul Khatimah, sing apik mbok bayangno Husnul Khatimah. Padha-padha mbok bayangno Husnul Khatimah. Wong modal dene ora terbukti Allah, ora ana pertanggungjawaban. Iku jare Abdul Hasan Asadali, ilmu ne Nabi niku kurang, maksudnya ndak sesempurna ilmu ne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nyatane nggih tenan, sakniki terbukti kan umpama Azhar dadi umat Nabi Nuh tuntas mboten. Lan Azhar tuntas, Nabi Ibrahim tuntas. Tuntas Ismail, tuntas Bani Kinanah, tuntas. Padahal kaum Quraisy turunane Bani Kinanah wa adnanu fil arabin intazawil ulumin nasabiyah ila Nabi Ismail nisbatuhu. Namun jelas wong Kanjeng Nabi ngendikan inna waha ikhtara min waladi Ismail Bani Kinanah wa ikhtara min Bani Kinanah Quraisyan wa ikhtara min Quraisyin Bani Hasyim wa ikhtara ni min Bani Hasyim fa ana khiyarun min khiyar katanya. Allah memilih Bani Ismail terbaik Bani Kinanah terbaik Quraisy, Quraisy terbaik Bani Hasyim. Saya dipilih dari Bani Hasyim. Lah umpama Nabi sinten Azhar ya. Azhar melok umat Nabi Nuh tuntas mboten? Tuntas mergo kafir. Padahal dengan tuntase Azhar sak duriyae tuntas. Iki ketok benerine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama oleh maksudno Nabi iku kesembadan, oleh maksudno. Wong Mekah kures entek. Nah wong kures entek ora ana Bani Umayyah sing iso memimpin Syria, sing iso naklukno Andalusia atau Spanyol. Terus sing iso naklukno Bani Abdi Samsin iki kelompoke Bani sinten? Umayyah. Lambo mau babai tuntas lah Islam minoritas. Mereka mau lahir songkok turunan minoritas. Tapi baru kaya Nabi sabar akhir era anak wis wau ge. Eleng-eleng Abu Lahab dia anak Darroh, Khattab dia anak Umar, ge, Walid dia anak Khalid, Abu Jahal dia anak Ikrimah. Ibu era anak wis jadi wong alim. Era putus tambah rakyat toros, wis kita wong soleh tenang. Nara gue kayak sembahyang dong. Butuhnya Abu Jahal misalnya jadi wong alim terus misalnya jenenge sopot bin Ikrimah bin Fulan. Maksudnya mereka bin Abu Jahal. Bang sopo, karo. Melane Quran nangenya wong khusyuk ini. Jadi wong khusyuk itu kadang tinya Quran. Melane wong khusyuk itu siap. Bin Rakhwarit sementara eling dong. Bin jadi wong alim manut Quran. Idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikum assalam alasta mesti kok tab tahuna aradul hayatid dunya fa in tawai ma ghanimu katsira. Quran nang nyek wong saleh ngeten kadzalika kuntum min qabl faman nawahu alaikum fatabayyan. Jadi misalnya ngeten nggih contoh paling gampang kan wae kejadiane nyata ngeten nggih. Ada kelompok cara sakniki niku sak peleton mriku wonten Usamah bin Zaid. Ada beberapa sahabat Ansor. Tukaran mbek wong kafir. Terus di antara sahabat itu ada yang kepotong tangannya. Tak didono silsilah ayat niku, kepotong tangannya. Terus orang kafir itu didesak terus wahasil terdesak. Lalah ketika terdesak itu angkat tangan terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ambek Usamah gila itu sama, tapi rata-rata riwayat mengatakan sama. Pokoknya sampai sahabat. Cara kalau mubalag, pokoknya sahabat. Aku kan punya tradisi ulama, nyebut nama. Cara kalau mubalag, tak sebut, pokoknya sahabat. Ditusuk, mati. Nabi tunggu, tunggu entah ngamai oleh tunggu. Bagaimana mungkin anda membunuh orang sudah melafatkan la ilaha illallah? Fakai fabika bila ilaha illallah. Kau sebenarnya tanggung jawab dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi inama kolaha takiyatan, mereka itu mengatakan itu karena takiyah, takut pedang terus dia melafatkan itu. Nabi itu yang apa gitu, yang nabi itu beda. Pokoknya itu selafat lah la ilaha illallah, orang oleh pepatah ini. Sebenarnya kita tanggung jawab di akhirat. Ngomongnya bisa ngomong, mau nanti baca tangan kulo ini, tangan kulo putung. Bareng dia terdesak mau la ilaha illallah, buatan nabi, pokoknya mata ini kulo tetap bener. Orang iso. Piyambak iman itu mau golek takiyah, golek aman. Afala syakok tak angkol biya, ini dadanya dulu, apa ngonotan anak orang. Nabi cek itu kok. Walhasil terus, pengeran oleh Godzlok itu lebih mandi. Ini Godzlok, kadzalika kuntum min qablu, faman nawwahu alaikum fatabaya. Lalu itu kok orang eling. Umpama zaman kue kafir, dintek no ambek wong Islam. Rakyu entek. Kue ayo tahu kafir. Bareng Islam jadi mayoritas kowe masuk Islam. Lu kok ora tak curigai, kowe masuk Islam mergo aku wis menang, saiki Islam mergo aku mayoritas. Pateni pisan. Dene wangi sahabat sadar. Mayoritas sahabat masuk Islam kan ba'da Fathu Mekahnya, setelah Islam mayoritas mereka wa idza ja'a nasruhi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kok aku ora curiga mek kowe, kowe masuk Islam padu Islam wis mayoritas. Muga aku curiga ngono kowe ya tuntas. Dene wangi. Lah wong saleh kudu sadar ngono. Dene zaman mondok iku ya turu-turu, ora tau sinau. Bareng dadi kiai nertekno pondok kaya dene ora tau nakal. Lha iku ora kadhalika kuntum mingkoblu. Zaman napa wae iku. Zaman dadi pegawai negeri mulai dadi zaman suke mulai dadi puan tuwa tobat amin kabinan takwa amin astagfirullah astagfirullah. Ketemu wong ora ning masjid, wong ora tau ning masjid. Lah kok dhisik piye? Engko tuwa-tuwa ning masjid kok gegerem. Saleh-saleh anyaran debutan kok gegerem. Lah iku pengenan anggo delok saleh gagalika. Kuntum mingkop. Lho kok dhisik piye ya eling kok yang dhisik. Terus sama napa terus diparingi hidayah pengenan. Lah fatabaya wis saiki ora usah nemen-nemen wis biasa. Mane ana kiai rada kurang ajar, kiai jujur ke kiai apik. Podo tuwae. Suwito tegas nek ana santrine pacaran sitok ra tegas. Podo tau pacarane nggih loro, podo pacarane, podo tau kuliahe. Sing kiai rondo rapati tegas meniki. Cara kuwi tegas zaman nom. Tak telem apik. Tegas kok istuwe, jan kes meh mati, mesti wae ra arah pacaran. Saiki santri puber pacaran doamu. Ya, tapi kan mari rusak. Lah roh jare sapa kowe? Ya jare aku metu tau ngapak. Umpama zaman iku kowe ditegasi kowe terus kowe diboyong, ora gak dadi wong. Sojo ditemu lho perkara. Lah pengen anak ngenyek wong saleh ka zalika kuntum min qablu faman nam. Jadi wong saleh iku ya kudu ngaji, Pak. Nek ora ngaji marai sok saleh, Pak. Lah nek wong saleh iku ngaji. Kulo niku wis kiye pengalaman, nane kulo ora tau tegas. Mun wis ngene-ngene ae serok ngene. Dadi wong kudu sadar. Mbah buyutmu cek rong salat, mbah yo ora salat, bapak merondok mampu salat. Anake wis kiai papoh. Apa nyuwe ben ora salat. Iki nyuwe ten buyutem sih. Malah buyutmu ora salat tuh nganti mati, wong saiki ora salat rung mesti nganti mati, sawe Gus Nur. Nek wong kudu eling ge kadhalika. Kuntum mingkot dulu. Nah, cara bahasa Arab kuntum kue boleh ya eling zaman di. Nah, mulane wong itu kudu ngerti wong wong Islam sing saiki itu sebagian itu turunannya wong kafir sing tidur kan kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulane sing biasa. Anggap aja orang wong kafir itu tantangan buat dakwah. Semua ae. Nah mereka harbi yuk kita lawan. Nah orang harbi dianggap sistem sosial sing tidak jenuh kita iso nopo. Dak. Nanti kalau nanti tangkleti tentara, tentara sing tugas teng Papua, ya biasa termasuk Muhyiddin senang sekali sama saya, sowan saya. Gus, Anda termasuk ulama yang setuju NKRI harga mati apa enggak? Sing takut tentara, tentara aktif. Ulon piai, mau takut yang menurut roh. Cuma nak Papua termasuk Indonesia aku senang. Bedanya apa Gus? Beda aku piai. Bedanya begini, kalau Papua termasuk Indonesia, artinya ada peluang dakwah, ada PNS Muslim, ada pedagang Muslim, ada komunitas Muslim yang kerja di sana tanpa visa, tanpa paspor. Dan ini menjadi awal dari dakwah dan sebagian mereka berhasil mengislamkan orang Papua. Jadi saya tahunya pokoknya NKRI itu ya, dengan NKRI maka ada peluang dakwah. Ya segitu saja tahunya saya begitu. Jadi dia ini, wah tetap kesiap, masih siap ngamatkan NKRI. Orang itu tak terang loh, pikirannya kiai itu semua nuduh, malah boleh siap. Ngomong hubungannya, maksudnya seroku itu nih. Nah sebetulnya orang kiai-kiai yang nyabari wong fase itu yang mau pikirannya, gue lahan apa? Tak wah, itu semua nuduh. Ya melalui kulau niru. Baru kaya Kanjeng Nabi toleransi keluarga besar Abdul bin Ubay itu doisi. Ini sami melani kulo suwon sampai nak notonggo terkenal fasek mati naga nuzur ya teko. Baru kayak sampean teko mungkin ibunya orang soleh, saudaranya orang soleh. Yang mereka tersanjung terhormat kalau Anda datang. Lo soal dek ini fasek kok tak solat? Iku suruh sana ibu pangeran. Lo apa pangeran buk warai? apa buat demo harus gini Gusti Anda, kalau enggak gimana ini enggak tegas sok pengen-pengenan harus rotarane malah gue warai ya bener ahli sunnah agi nagumman wama yamut walam yatub bildam pihi ya fa'amruhu mufawadun dirobi ana wong mati kok orang tobat ya urusane pangeran sing aran sapa iku ora ros wae ngomong ngono wae wa ma yamut wa lam yatub min dambihi fa amruhu mufawadun berarti ana wong mati kok orang tobat ya empo urusane pangeran apa meneh donga ning mayit kan donga enak to Gusti nak apik ya tambahi nak elek sepuro suwe niki pun urusane jenengan pun nah Imam Syafi'i wae elek meneh nak donga tapi elek apik. Imam Syafi'i nate disomasi mek keluargane mayit gara-gara donga ana mayit saliruhin mati kan. Imam Syafi'i diaturi, imam besar diaturi. Delok mayit diruhin ngene tok ngendi kan Imam Syafi'i. Ya Allah, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa niki. Nak enggak menjadi kebutuhan engkau, rasa siksa mbar ora ampun. Mulih Imam Syafi'i. Jadi pokoknya jenengan itu orang di kebutuhan nyiksa tiang niki nak buatan jadi kebutuhannya jenengan ngibar no mawon rosas nopo disiksa semula mula keluarga ini mangkel tinta ini tenan-tenan muni menutup dan itu keluarga ini ngipi ketemu mayit ini ketemu ruhin coba Imam Syafi'i itu kasih hadiah barokahnya doanya dia saya terbebas dari azab jadi enak duk tiru rapopo nak main pisau itu. Tapi kula wani, kula bolak-balik meraktai nonton, nah kula wani. Wah, enak rada terkenal ngalim rada enak, rada ditoleransi to aneh-aneh rada tenan. Ora iso lara wis. Ora sering. Pemene nak wayahe wis wepuh banget nemu cek wani guyon kula mbek anak putune. Mrene sekrungu kabar nak anak putune bosen ngrumat nonton semala wani. Gus dongani, ya. Tapi aku ora tenanan, nak tenanan dongaku malah ora mandi. Lah ben kok wis ta. Aku nak tenanan malah ora mandi. Tapi ini, nak dunga aku tenanan berarti nganggep apa kayak polisi, nak gak prosedur gak ditompo. Pangeran Rahman Rahim ora pas lah ditompo ae. Nek ke seratanan lah penting dunga. Dunga. Dunga aku kayak Imam Syafi'i, ya Allah. Nyiksa mayit niki mboten kebutuhane jenengan. Jenengan tetep pangeran ta mau nyiksa niki. Pun barno mawon. Ora kok muni sepuro mun barno mawon. Lah ibu terus akhirnya banyak yang mengaplikasikan doanya Imam Syafi'i tapi dimodifikasi masyur wa antagoniyun anadzabi setiap dengar ada tambahin wa antagoniyun anadzabi engkau tidak butuh menyiksa ini hanya menyiksa ini tidak menjadi kebutuhan engkau tapi cek parah Mbah Khalil Bangkalan Imam Syafi'i cek parah Mbah Khalil Bangkalan parah masyur mutawatir ada mayit orang kaya di Surabaya beliau ditunggu orang banyak karena zaman itu orang paling terkenal alim itu Mbah Khalil Bangkalan gurunya Basim Asyari siapa yang gak kenal Mbah Khalil itu Bangkalan Sefona Khalil bareng toko tinta ini mengake kenalkin mayit mau ngini tak ya jiyo aku sibuk sampai mulang pokoknya nanti takut malaikat mendingan tani aku ya murah ya pokoknya nanti takut malaikat mendingan tani ketua rombongan ya sak mulah sing ora tak. Ora ono mangane loro yo terus ngalem. Piye maksude? Sing tukang nirune nggih Mbah Bisri apa Mbah Mus ngger pidato teng ndi ya. Ya apa kang ngetakoki malaikat muni rombongane Bisri. Engko ben ngenteni aku malaikate. Jenenge takok ketua rombongan apa ta anak buah. Lalu kabar-kabar Mbah Khalil itu akhirnya jawab ketika ditanya para kiai. Ila anak jenengan takut itu aku yang ngenteni ikut rombongan jam Nabi Muhammad. Malaikat Munkar Nakir ya ramani ngadepi Nabi Muhammad. Ya kak level le mosok. Mau aja Nabi kekasih pangeran sok pe takoi. Ya repot ngono iki wis. Wong jadap-jadap wis repot. Tapi sing jelas apapun itu kita kudu ngerti ya wae eling-eling ayat kadzalika kuntum min qablu. Jadi wong kudu eling asal usule disi-disi. Ono wong nek fanatik nasab, monggo paling nasab kiai teng Jawa paling banter nasab mung 3-4 bar iku mbake awam meneh. Wis sing mboten Habib lho, sing Habib karo wong Rasulullah sing mboten Habib ayo. Itu ayo, misalnya sing Bangga Wali Songo tok Kali Jogo bar iku ayo sapa? Bol sopo bandar sopo bar kuli jogo sopo bapak yuk adipati ini milo tiktok ya tuntas tetep kok ayo contohnya sopo aku iki kiai, bapakku kiai, mbae buyute wis. Iku eling-eling napa kalalika kuntum minggo. Nah kiai liyane malah nak tunggu. Nah daerah pantura aja mendingan, kata sing pun tujuh turunan, delapan turunan. Saya kata lah sing jarang tapi. Bener, soalnya eling-eling ya, pokoknya mau sindiran kalalika kuntum minggo. Itu yang Nabi Muhammad boten segaris dengan Nabi Nuh. Nabi Muhammad jelas-jelas kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa hanifa kon anut napa tradisine utawi milai Nabi Ibrahim. Nah milai Nabi Ibrahim faman tabi anifa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih kelompok kula, nak sing durakane kula jenengan sepurane sing gedhe. Dadi kula suwun pokoke mbek wong fasik wis cocok ra cocok wis disabari. Soal menegakkan hukum, misalnya harusnya dihukum ya dihukum. Tapi kowe ora usah menfonis bahwa dia pasti suul khotimah. Karena kalau Anda begitu sakake anak iso wae sampeyan dadi anak saleh. Nggih kutune saleh. Ngendikane Nabi, iso wae bapake kafir, anak turune mboten napa? Kafir. Saniki wis jelas terbukti. Mbah sampeyan saiki terbukti nek male sampeyan ndelok teng Rusia, teng Amerika, mualaf-mualaf, patah sekali itu. Sing bapak-bapak kafir terus. Lah sing anak-anak pendeta sing sakniki nguntungno Islam niku kuwatah sanget sing. Ini bapak pendeta anake pun dadi pemikir Islam besar. Pun anak putune pun akhirnya dadi bangga. Dadi kebanggaan wong Islam mantan pendeta sampai kiai-kiai do iri. Dene mulai cilik Islam lakon pidato, kono Islam lagi rong minggu kan pidato. Teng daerah kula nek ana mualaf pidato gak ditampa. Nah teng mriki jek laris, mriko boten ditampa. Kok enak Gus, kene Islam mulai cilik rakon pidato, kono Islam lagi anyaran kono apa? Islam anyaran pidato ni Islam kawah ngono wae repot. Tradisine wonten daerah kula wae. Dieling-eling nggih, dados syariat Nabi Nuh yang enggak diikuti Nabi Muhammad itu menyangkut apa? Rabbi la tadzar 'alal ardi minal kafirin apa? Terus wonten syariat ketiga, ini syariat Nabi Isa alaihi salam. Niku ubudiyah mahdoh, ubudiyah mahdoh belas gak intervensi pangeran. Nabi Ibrahim sih ono intervensi meskipun intervensi bagus. Dia nak maksiat, dia jenar sepurane sing gede. Nah dalam kasus yang benar-benar pelik yang gak jelas jelundrungannya itu Nabi Muhammad niku ngikuti Nabi Isa. Ini ketika ada kasus di mana orang secara lahir itu baik tapi ternyata mentalnya busuk. Niku ngendikane Nabi Muhammad, fa'akulu kama qolal abdus soleh. Ngeleng-ngeleng fa'akulu kama qolal abdus soleh, maksudnya abdus soleh ini Nabi Isa. Ini Nabi Isa akhirnya ngendikan intu adzib hum fa'innahum ibaduk wa intaghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Jadi ampun mentok Nabi Muhammad anut Nabi Isa. Gusti nak jenengan sikso intu adzib hum ini ku kaulane jenengan duha jenengan memilih jenengan. Tapi kalau jenengan ampuni, jenengan yang lebih punya pertimbangan layak ndak mengampuni. Jadi intinya gak intervensi sama sekali. Wa intaghfir lahu fa innaka antal azizul hakim. Terus ada tiga perilaku Nabi. Yang Nabi Nuh nak roh maksiat langsung Rabbi la tadzar 'alal ardi minal kafirin an nawab dayara. Kalau Nabi Ibrahim bersempat berempati, kalau bisa ya fa innaka ghafurur rahim. Kalau Nabi Isa sama sekali enggak intervensi. Ini gue ngendikan apa? Intu azibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Anak kula ngri bingung ya anut Nabi Isa. Akhirnya kan enggak ngambil sikap. Ih biasa mawon. Diundang ngoplosan mati ya teko, penyanyi dangdut mati ya teko, diundang ki mati ya teko. Kadang ono sing cangkem elek komentar kula. Gus, anak kabeh teko bedane apa wong saleh be wong dolim. Lagu yang serap beda nih, dia pun kerja wes kira sih beda. No, ibu ibu karena dia nak mangkap, kafe kau si tekati aku dia, dia masuk akal oleh protes. Kau sah kafe kau tekan nih, kau terus beda nih bung soleh bung dalim bi. Ya orang tu masuk akal pertanyaannya, tak tak. Lagu yang serap beda nih, pun kerja wes kira sih beda. No, besok tak kok. Jawab sih tenanan mau nukus. Lan aku wis roh bidani dolen mbek saleh meneh Allah ora sambo warai ya umi ngono. Aku teko ngregani tangga ora perkara. Ya kaya Nabi Muhammad nekani ning Abdul bin Ubay ngregani anake, samane ngregani tangga lah. Mergo anake tiyang napa? Semana kula suwun sampeyan ana mayit fasik. Itu ada kisah nyata itu lucu. wonten tiyang niku isnaudzubillah nggih, muga-muga ora menimpa kita. Ada orang itu bunuh diri. Padahal tiyang nyuwun sewu cara lahir nggih ustaz guru. Entah karena kasus apa ndak tahu. Niku kok hasil bunuh diri. Kiai-kiai itu karena dapat ilmu kalau bunuh diri itu gak boleh disolati, gak ada yang nyolati. Hanya orang alim berapa, akhirnya untuk orang sepuluh orang alim kabeh sing duwe ilmune cukup untuk nyolati orang bunuh diri, jadi malah keren akhirnya berarti kok kiai-kiai kan orang sekolahin apa? Nyolati itu repot. Mereka mazhab ahli sunnah itu separuh bener ini namun separuh dalam kota gigi. Nabi Muhammad piyambak ngajari ini namun separuh, ngajarinya hanya separuh. Kalau cerita ni gak, Nabi nak ono wong terlalu salah. Niku beten purun nyolati. Tapi ngengken sahabate nyolati. Niki rumah ono tenan pinjaman ngerti fakir. Nabi ku macam hukum itu kadang harus separuh. Separuh gini ya. Kalau semua orang mensolati orang fasik, nanti kesannya orang fasik itu bodoh bek wong soleh, bodoh diperlakukan sama. Tapi nak wong fasik ora mbok solati, karena wong fasik. Lalu kita ini akan kena hisab besar. Begini tak waring matematikanya tentang pengono soalnya itu menerang lo sampai yang masih. Terus, kau sekali-kali seneng toh besar atas Islam senengnya kata sekulo. Misalnya Zaid mati ini fasek, matinya nggak goblosan, mati fasek. Separuh orang soleh sebaiknya jangan nyolati, terutama tokoh sebaiknya tidak nyolati. Jadi ngerang nyolati sanggup bung singgir tokoh. Memang aturannya gitu sebaiknya tokoh itu tidak. Tidak nyolati, tokoh sentral tidak nyolati. Senyolati itu satu dua orang Islam. Wiling-wilingan siapapun mati alal Islam harus mendapat fasilitas di sholati. Biawe nyolati mayat muslim itu wajib. Nah, ada ulama sosial yang memberi alasan, lebih ekstrim lagi alasannya. Jika Zaid yang mati oplosan itu tidak disolati oleh komunitas muslim karena orang Islam menghindari kabeh, pasti ada tradisi baru dalam kematian orang fasik. Misalnya pas mati dikirim minggu kuburan buat dinyanyiannya lagu oplosan. Karena kita tidak menciptakan tradisi dalam mengubur orang fasik, pasti mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Mau digotong ambek whisky, mau di engkau ngedusini ambek alkohol, buat ambek nopo bertus. Nah gue buat oplosan deh. Raro, dia nemu soleh. Dia nemu jawab, mau jawab darani iso deh. Jadi. Kalau itu yang terjadi, orang soleh dihisap pangeran. Kalau balik ini malah ini, bersamaan roh fakih. Enggak macam ini ngaji fakih. Jika Zaid tadi orang Islam enggak melok nyolati, pasti mereka akan menciptakan tradisi baru. Wah, saya ini serano kiai sing teko, wah saya ini ala kita. Konco-konco ini fasek teko, nyanyi-nyanyi. Didusi abek whisky, buat abek nah, whisky larang rak kuat, ya, mau abek whisky rak kuat kok. Betul ya, ini harus ngerosi ubar. Kan kita malah repot. Akhirnya kiai-kiai itu taslim. Kulo nate digugat niku. Kulo niku tonggo desa kulo niku kawin akad nikah. Niku awane jam 2 dangdutan. Jelas dangdutan wis dangdutan wis ngoten niku lah serono ngoten niku. Jam 7 niku kulo ditimbali Gus mangke ngangkatno anak kulo. Tapi ngapunten Gus mangke jam 2 ge ono dangdutan. Tapi wani kok dak. Lah paling jinan pun pireng semawon. Waduh. Iya tapi aku ora delok mumpur-mumpur wae mriko. Kau lah, walinya sobo, niki, seksinya sobo niki, ya kiai sih tak sobo niki niki, kanda ni kan tak aku singgung, tak kafe kan, aku singgung, kau, sudah tak kau, kus nanti kita tak kau dia kemelegalkan maksiat menggonggok onobo dan dutan, kiai dutan acara dan dutan tak kau, itulah alasan saya sederhana, jika kita tidak datang maka akan dikawinkan dengan tradisi yang tidak tradisi kita. Bagaimana nanti kalau dinikahkan dengan wali yang salah, dengan sahid, saksi yang salah, dengan cara yang salah. Setidaknya kalau kita sudah tidak bisa menghilangkan dangdutan, kita masih bisa mempertahankan cara nikah yang disahkan secara fikih. Jika anaknya ini nanti menjadi anak yang baik karena dinikahkan oleh kiai dengan tradisi yang benar, pakai wali yang benar. Kalau kita tidak mau semua, terus mereka kiai ra gelem ngaku caraku dhewe. Akhirnya taslim, oh ya, ya bagus, gak apa-apa. Itu pikirannya kiai, itu hibati Rasulullah. Tapi aja kabeh, lagi-lagi sebaiknya aja kabeh. Nak kabeh kok orang takut, bidan yang fase belum boleh, dia nak mati kok bodo-bodo rame. Ya kan sempat. Nah itu kanji Nabi pinter yang ngerti, jadi nonton tiang nakal, nonton mati. Bung bunuh diri mati, nopo tiang diutang mati, Nabi mesti ngerti. Rawuh, terus mulkudur ngendikan sahabat-sahabat sallu ala sahibikum ya teng yo kancam salati aku ora usah mundur. Sahabat dhisik ra koyo LSM gimana Nabi itu kok enggak jelas koyo ora ono nek ora ono Nabi kok dikritisi ngono ora ono. Paham mulane ngendikan Imam Nawawi teng Syarah Muslim ketika ngomentari sallu ala sahibikum dengan Nabi sebaiknya kalau ada orang fasik mati, tokoh sentral di kampung situ tidak usah ikut nyolati sebagai bentuk sanksi. Tapi sebagian harus nyolati supaya ngiling-ngilingan jenazah muslim memang berhak di sholati. Nah cara kula bukan sekedar di sholati, biar kaifiyah pada jenazah ini langgeng. Nggih mboten. Artinya masih wong fasik selama ini kaifiyahnya kan anut kita, nggih mboten. Dikafani, dipendem, disolati, diadzani. Sekali orang soleh itu anti kabeh, suatu saat orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Selama ini masih bagus, orang tidak sholat pun kan matinya disolati. Kowe ora usah wong medhit. Kok enak nyolati wong fasik, itu pangeran urusane pangeran. Sementing kita menciptakan tradisi wong mati itu. Ya tradisinya seperti ini, kalau kita tidak ngambil tradisi itu, mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Terus misalnya terus nyanyi-nyanyi, biye gitu. Lego sirine kenapa banyak orang alim sing bersinggungan beung fase itu sebenarnya niat mempertahankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mane sing hormat to beung alim, mung alim jan kontroversi. Tapi kira roh hitung-hitungane. Itu ngaji be kula tak omongno bolak-balik bener roh. Kok ngono yo repot. Jadi kita ini selalu menang. Kula bolak-balik nyontokno ngaji sore wong kula contohno. Nek iso kebenarane koyo mong nyembleh ayam pun. Nyembelih ayam jadi konsensus nak marung kudu witik sing disembelih sampai Cina sing kafir wae nak duwe warung kok nyembelih mudin mergo ro nak ora sembelian itu ditolak secara konsensus akhirnya wong ora salat lah iku yo witike disembelih. Paham ya? Paham sih kalau maksud lah ya wong ora salat kok wong ora ngregani pangeran tapi nak untuk masalah witik disembelih apa nak di warung disembelih mergo nak gak disembelih ditolak secara konsensus. Jadi wong ora salat lah mbok tawani. Pak, iki pitik sembelian iki ora ki milih endi? Ah, milih sing ndi? Sembelih. Kita ini masih mendingan menang satu skor kan? Ada tradisi Islam yang dibenarkan bahkan oleh orang fasik. Sekarang ada orang fasik mati asal Islam tuh. Terus ditanya, ini nanti dipendem ala kiai salat adzan dan qomat apa ala wong fasik? Kok keluargane jawab, sing fasik lah keluargane fasik lah. Derek kiai apa nak mesti kadang tapi kiai ini sing medit mau dungani mergo fasik mau nyolati jadi urusane pangeran di sedukane jesuwe suwe ngene iki kula cerita tapi aja kabeh dewe Imam Nawawi ditauze wa Rasulullah piyambak ngajari separonan separo sahabat iken salat separo dijak napa kundur tapi Nabi milih yang enggak salat itu tadi terus kiasnya nanti tokoh sentral ini sebaiknya tidak. Ya ora sing tak kok. Lah tapi jenengan kan tokoh sentral kok salat. Lah aku ora tau GR tokoh sentral. Lah berarti sing ora salat mau sing do GR tokoh apa sentral. Akhirnya do melok. Mboten Gus kula ora tokoh bel. Gacor kan ten. Mergo sing ora oleh sing tokoh apa? Sentral. Jadi cara ning kene Mustofa ora sampe melok salat. Mergo tokoh napa? Sentral. Jadi ora usah melok salat. Aku tokoh ora usah. Dileng-eleng ya, jadi uang kudu diperhitungan ya, eleng kata lika kuntum mengkob, lubuk gue eleng disi-disi kalau balik ini malah ya, jadi nak misalnya nyon saya wanong fasek ngamain no anaknya kok kiai diundang teko mawon piye-piye dengan anda datang berarti anda mempertahankan nikah ala syariat Islam kalau kita menolak berarti mereka akan mentradisikan tradisinya sendiri dan ini kalau nanti mayoritas, karena mayoritas uang kan fasek. Kalau ini menciptakan tradisi dan orang fasik itu mayoritas, ini akan terjadi tradisi apa? Mayoritas, nanti Anda membenarkan kesulitan. Mumpung saya kira orang fasik lah, masih pakai tradisinya kiai dalam hal kawin, dalam hal nyembelih apa ya? Faham sih kalau maksudnya? Saya kumulani adinu waklun wala adina liman laka. Kudu wong diberitu. Lamalane Rasulullah itu diundang Abdul bin Ubay nggih rawuh. Ternyata rawuh itu ndak ada simpatinya semua keluarga besar Abdul bin Ubay sampai ribuan orang menarik dari mental munafiknya mergo rawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki wong dora niru Nabi. Wong nirune kotok-kotok. Kebenaran harus dipertahankan. Kebenaran harus jelas. ya jelas ramai ilmu ni ku singkaruan ni ku uang kok tak otong rati perhitungan ku tahu ngaji tareh tahu orang ngomong ini gak tegas, gak tegas piye ku ikut tegas salah ku orang parah orang ono tu jadi piye kita unanut Nabi Muhammad ya Nabi Nuh ku buatan kita ikuti dalam konteks ini mereka Nabi Muhammad kena hitop anit tabi millata Ibrahim apa karena sampai tangklet memudu-mudu Nabi tidak bisa diikuti lah ada aturannya dalam syariat syariat Nabi Muhammad itu menasah syariat sebelumnya yang dinyatakan Nabi tidak boleh mengikuti banyak misalnya nyuwun sewu kados Nabi Yunus Nabi Muhammad jelas dikandani pangeran fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud matpe ku anut ning pangeran sabar wala takun kasahibil hud kowe aja geman kelakuanmu kaya sahibil hud iku Nabi sinten Yunus, Nabi kok mutung? Ya ono sing dikandani. Lah kiai saiki tukang mutung, Nabi sene sapa? Dewa sithik mutung. Iku anut Nabi sapa? Nabi Yunus. Jadi kesombongan anut gendirane Nabi Yunus. Mulane Nabi Yunus kudu ngalami juntal liwak barang. Nabi Yunus sok metu lan aku. Bablas kok yakin aku yakin. Mula ni ngaji, kandang ni orang ngandel, kan? Lalu tekos-tekos, tekos-tekos. Faham kita di Pulau Suwon, pokoknya alaikum jamaah, waman sadda sadda finnar. Pokoknya adat mayoritas yang sudah baik itu harus kita dukung. Meskipun kita sangat-sangat kecewa, kalau nggak kecewa, kalau nanti bareng ngangkat no santri ini, bareng ngangkat no keluarga ini, masya Allah, saya jangan ngundang waspoknya tontonan yang sangat-sangat seronis. Aduh mata nombong. Jadi kalau barang angkat lagi mulai fair. Karena kalau tidak mulai kan enggak ada alasan nak takoi pangeran kok suwi nek mati tapi ya malah repot. Lah acarane si akad nikah takoi mak nami pangeran ya mesti paham. Takoi kan demi mempertahankan kewajiban rupane akad secara syariat nombong. Islam. Lah esper takoi ngono piye? Naruhen ora mulai-mulai. Sego ngarep ora. Tak kok pengiran, kan orang boleh mulai lali gusti kok, lali nak mulai mulai, jadi sepuro lali. Faham ya, terus kulo suwon gitu, suwe nopo gitu, iling-iling gitu, kulo nu syukur banget teng Indonesia, syukur sam. Gini gua, wong wae sing Cina sing fasek wae nak nyembelih ayam yo di sembelih, wong sing ra solat lah nak mati kepengen nyun sewu yo di solati di. Sampean ora usah mangkel mbek jane iki wis ben urusane pangeran, tapi kita mempertahankan bahwa mayit itu diperlakukan seperti itu. Kalau semuanya ndak mau nanti orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Dan orang fasik di dunia itu mayoritas, nanti tradisi ini pasti mayoritas. Lha enggak fasik ning dindi mayoritas. Wah, nang ngono ngene kiai-kiai ra gelem wong ora mati terus dipendem ngono kesuwen. Lah nek ngono kabeh terus kowe piye lem dadani? Malah kan ngelem kan? Karena kalau orang fasik kalau sholat pula gerak kerja lati, semua yang udah diikut. Terus orang ratau sholat, gak boleh sholat juga. Kira roh niatnya sholatku. Ada yang ngomong ya Allah, hukum jenengan jelas bagi yang ras sholat guys. Nah ini sing jelas bisa, nulis tak tunggak nomor dua. Sementara nggak coba dulu nih kata skip bisri, bisri nu bar, sono cino seneng deh ini. Barang mati anaknya jauh nyolati, padahal mati nabo kafir. Dia teko deh, besok santri ini sholat asar, bukan sholat isya. Kita koi Cina nih. Ji, biasanya nak sholat mau mati ke orang ini, ini paket khusus itu. Jadi paket khusus, parah gini sih. Mulai, tapi ya jadi sampai toko sing apik nyolatin kafir lah oleh sholat duhur. Eh, kayak seni ya, ini gini. Karate Nasnawi Kudus riyen mboten wonten ana Cina muangkel bedene gara-gara niku terus pernah buyut karo Karate Nasnawi Kudus. Lajeng dene ben ketok gobloke ketok ra makrifate niku. Gawe sugatan wong akeh di depan umum disuguhi babi, babi napa asu. Lajeng padha mangan di depan umum ditanya, diomongi, Pak Kiai tahu yang dimakan apa? Ya yang dimakan Pak Kiai itu daging babi. Tujuannya Cina mau mempermalukan Benji Asnawi gue isin di depan hukum. Mungkin Asnawi kaya alim. Alhamdulillah cik, cara nabok bodoh ini ratau rasanya daging babi. Ya cung nyung dia matur nguwun cung nak gak kebodoh ratau mangan rasanya daging babi enak cung yuk halal bisa naro. Maksudnya enak cung yuk halal cung yuk raro kewapak lah cina masanya apa isin jemulik mana dia yuk singalin terus kewenang aja deh coba. Yo kecewa, kecewa ni rasa nak wisen terus mumpet atau apa juga. Orang stafirah belas ni, aku masuk si alhamdulillah. Bodoh ni ada orang rasanya makan daging babi. Yo cung yo enak cung yo alhamdulillah kan halal jadi merarok jadi mulai ni. Iya orang wisen nak. Sekarang dia alimus repot. Ini kalau ini mengenang Kiai Alim ini nganti saniki ini Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten. Kalau nanti sinau khatam bolak balik terus. Pas kalau pada haji ini kalau sinau. Ya kalau nanti ini ilmu ini rapati senang, jujurnya rapati senang. Dalam hal ini rapati senang. Tapi kalau ini cocok. Tapi rapakal kalau lakon. Jadi Syekh Nawawi itu ngalami satu pertanyaan. Kenapa sih kalau ulama itu sampai orang suge kok sering moron yang orang suge, yang orang pejabat. Cik ina ini jenisnya ulama. Sementara pejabat dan para penguasa jarang sowan apa? Ulama. Yang tanya ini orang-orang khusyuk yang kurang ilmu. Maksudnya ulama kok gak idealis cara cangkem melek ngono. Jabe senawi enak. Piro kenapa ulama antri nang wong sugih? Mergo ulama roh gunane duwe. Engko terus ditasarupno sing apik. Lah kenapa? Tapi ki wong sugih kan gak gelem sowan ulama. Wong sugih ku bento ora roh gunane ilmu. Mulane jarang sowan ulama. Anak-anak ulama gue proposal ning kabupaten agak baik ulama pinter paham nggih mergo roh gunane duwe. Lah bupatine jarang sowan ulama, bupati bento mergo ora roh pemimpine ilmu. Aku ora cocok mbek ilmu iku. Tapi kula rada cocok mbok jawaban. Iku sejawabane Syekh Nawawi. Iya karepe, tapi kula rada cocok. Mulane misale Mustofa ngendi kok seneng rondo ayu. Rondone ra gelem berarti Mustofa roh gunane wong ayu. Wong ayu nek goblok ra roh gunane kiai, paham. Wong dirapi kiai kok gak gelem kan berarti goblok ora roh gunane. Nah, kiai ne roh gunane iku. Pikirane apa tidak wae terus dadi wong apik. Nurun wong apik. Dipahami dadi sana wae ini riyen ate ditangleti tiyang. Kenek napa to ulama ra diharga diri. Senengane kok sowan wong sugih sowan apa? Jabatan. Ke ulama roh gunane duwe. Tapi wong sugih ora sowan kiai mergo ora roh gunane. Ngene iki aja gedeng teman-teman kok mbok proposal menawa wong pinter sing roh gunane duwe. Roh gunane sing keliru kan tasarufe. Niku urusane masing-masing. Tapi kula ora cocok ben. Tapi kula iki sebagai ulama kula sinau niku seneng. Jebule ana jawabane. Tapi kula ya cocok karo kon nglakoni mikir. Wong ngene sakniki wis nek mboten. Wah sering wonten dokter spesialis ngaji teng kula, kathah pejabat ngaji kula nggih sowan teng Narukan. Kula diundang mboten kula. Ketika dokter itu sowan saya sampai 3 kali, padahal dokter spesialis 4 kali saya datang. Ditakoki, "Gus, yang kemarin tak undang enggak datang, ini kok malah datang sendiri?" Ketika saya enggak ketika Anda datang ke saya berkali-kali berarti Anda dokter yang sopan karena Anda datang ke ulama. Karena sudah 4 kali, 5 kali Anda sopan, saya juga sopan. Tapi kalau Anda tidak pernah datang, mentang-mentang kaya ngundang saya akan tidak datang sampai kiamat, karena Anda sombong. Nah, kalau ini biasa dolan bupati, nah, pisan pindo dolan, mungkin suatu saat ya, sering ya kalau kurun dolan. Nah, tapi nak kono atau gelem dolan, kalau ya nak mikir. Jadi orang harus punya izzah. Ya tapi kowe di nak di keramat tetep wong suwana ora wis ngalah wae. Wis ora wis ngalah wae. Lah ana keramate kan ora bakal suwan tenan ngono. Apalagi fungsi uang sudah jelas wis ngono wae. Jare sana wae. Sampeyan arep percaya goleki ketika beliau menafsirkan itu aman dua qanitun ana alaihi sajidau waqa imay yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi terus kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu di tafsir ayat itu beliau cerita kenapa para ulama kok ya'tuna abwabal muluk tapi al muluk la ya'tuna abwabal ulama kal ya'nal ulama ya'lamuna mana fi al mal karena ulama tahu fungsinya harta tapi muluk enggak tahu fungsinya. ya subjektif ya, jawaban itu ya sepihak, tapi lumayan lah gue obat-obat khusnudon gue nopo. Tapi saya seneng proposal gue cuma turun gak aku tak biro lumayan. Tapi kalau sakit biro atau beri kita ngarepi pengiran kita ngertos bumbun urusan masing-masing. Faham ya, terus kula suwun pokoknya kita anut Nabi Muhammad ya, nah Nabi Nuh niku dalam hal ini ya, dalam hal ini syariat ini mansukhah ya, syariat ini apa? Mansukhah. Karena Nabi Muhammad jelas ketika Malakul Jibal mau menenggelamkan, mau menghancurkan kafir Quraisy, Nabi Muhammad ngendikan apa? Jangan. Ya apa? Jangan. Asallah ini yang ini arju ayyuh rijawah min aswabihim mayya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Karena saya berharap dari rahim mereka, dari aslab mereka, dari zuriyah mereka, turunan mereka lahir orang-orang sing nyembah pengiran. Ya alhamdulillah sampai sekarang nyatanya orang Mekah sekarang Islam kabeh, Madinah Islam kabeh. Padahal sebagian turunan iso bocah, sebagian besarnya. Ya, turunan yang kafir ngoten iki. Iya to ge mayoritasnya kan. Ya tapi alhamdulillah saiki Islam kabeh. Yes, majelis barokah Kanjeng Nabi. Sani kados TPK, TPA laris-laris. Lah umpama nek saleh tok ora bek. Wong ana sing anake mulai salam, bapak ora iso jawab, kurang tahu salam. Ono sing bapake poso bari kesempet tak takoke kok kesempet ora tau poso Gus. Isin anakku poso baturi ora kulimpo. Allah karim wis macam-macam. Kadzabat adun mursalin. Kadzabat korono sapa adun sapa kaum ad al mursalin ing wong-wong sing diutus. Iqara lakum akhum budun ala tatar. Boyo takwa sira kabeh inilakum rasulun amin samis dan manane fattaku wa waati wa ma asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Kaum Nabi Hud saiki iki dari Ahqaf, Ahqaf nu Yaman nggih, terus sareane Nabi Hud setan niki temu di Yaman. Riyen jenenge Ad, nggih jenenge napa Ad. Ketika dihancurkan jadi kota mati, terus wong darane Khadrah maut. Ketika ditempati para sayyid, para sadat, para tiang-tiang alim kados sayyid Ahmad bin Isa, wae Sayyid Alim terus tafaul darani Yaman. Mulai zaman Rasulullah nggih pun darani Yaman, nggih tafaul pokoke Yaman niku artine tengen-tengen niku pokoke boro abang sapi. Terus semenjak itu nama Hadramaut dihilangkan. Mergo Hadramaut itu kenangannya kan horor, kota mati. Hadramaut itu kota apa? Mati. Saniki dikholi Nabi Hud niku saniki dikholi. Jadi kholi Nabi Hud niku wulan Saban. Nggih wulan napa? Saban. Saban cara Jawa ruwah. Ya ruwah niku gara-gara Nabi sinten Hud niku dikholi Saban. Saban basa Jawane ruwah. Wali Songo niku rata-rata turunan saking Yaman. Mulane nak kirim donga niku ruwah. Terus dikaitkan ruwah saka kata roh. Mergo dibarengno kholi Nabi sinten. Mulane kowe kudu bangga nak ruwah, mergo mbam dipadakno Nabi. Ngono kok ora ngerti paham. Wabe sepakat, ahli sejarah sepakat kenapa kok milih ruwah mergo kholi Nabi Hud niku. Saban, saban basa Jawane. Ruwah. Lah, terus wali-wali songo wis pokoke nak kirim donga dibarengno napa? Ruwah, jenenge ruwan, maksudnya terkait alam roh. Ngoten tok critane. Kowe ora usah berdebat. Tok ta ora? Ya cek dhewe ono to. Lah mari sing dikirimi ora tanda tangan bukti menerima. Ora ono bare nek cepetmu. Ora sing dikirimi terus telah menerima tanda tangan kantor pose jelas kan. Utawa misalnya dikirimi ke SMS terus ono jawaban balik modho ora roe. Modho ora roe somben cocok anak ning mati. Tapi nak dungo ini musmalek. Jangan kira khilaf ini itu masuk di doa anda. Saya pastikan anda. Jadi Wahabi itu hanya menentang tradisi tertentu dengan makna tertentu. Misalnya disebut pitung dino, patang puluh dino. Tapi kalau tradisi mayit itu dapat doanya orang hidup itu disepakati semua ulama di seluruh dunia. Tak ulang lagi. Kalau mayit menerima doanya orang hidup itu disepakati ulama seluruh dunia. Karena itu binasil hadis ini awaladin solihin. Ya cuma kalau kaifiyah dengan cara tertentu itu kita beda, mereka beda. Itulah na'amaluna walakum aman. Lah kan anak-anak sekarang itu tidak tahu, dikira khilafnya itu sampai menyentuh donga tok ta ora iku geblek ora ono khilaf ngene iku. Kabeh sepakat nak donga iku penting mergo binasil hadis, dan orang Wahabi itu paling tunduk kalau sama apa? Hadis, hadis jelas awaladin sholihin ya Tuhan. Cuma kaifiatnya kita bisa beda. Nah kaifiat itu benten-benten ya kan. Kalau nanti diundang tiang kurang ajar, kalau nanti diundang mau suka tapi rakyai Gus mungkin rawat dengan kulo. Acara apa? Selamatan Gus. Ya rodok cangkem elek. Lah kenapa ada selamatan? Ora kiai lho Gus. Kiai ora tak arani khol. Lah kok biasa muni khol diguyu wong lho. Selamatan. Oh cangkemmu. Selamatan jare. Muga kulo kiai Gus tak arani khol. Muni khol diguyu wong akeh. Selamatan jare. Sing sauni muni mu. Parah. Tapi lu seneng becangkem-cangkem melek ben wong ku napa nggih mari cerdas to mari cerdas. Jadi tak baleni malik. Ndak ada khilafnya ulama tentang doa. Nak kaifiyah iya. Tapi doa ndak binasil Quran. Nabi Ibrahim itu ngono rabbi firli wali walidayya wali man takhala bi dia mukmina wali mukminina wal mukminat Nabi Nuh Nabi Ibrahim tapi itu ngono wong mati. Lho nggih to masih tiyang sedanten ten masuk teng Mekah Arab Saudi ndungakno wong mati iki biasa. Sampe delok teng Quran-Quran Arab Saudi iki ndungakno wali jamil muslimin al muslimat al ahya minhum. Wal amwat itu artinya apa nek wong mati? Emang sama apa artinya wal amwat? Mulane nek ana debat, doa itu sampai mayit ndak sing debat masih sing padha ra roh iku piye karepe debat iki. Lah anak kaifiyah iku sok khilaf. Nggih kaifiyah. Faham? Lalu kalau nanti mojo, kalau nanti cerita ke Sayyid Zaini Dahlan itu sekarang gurunya sekarang yang anak itu Talibin ya Sayyid Zaini Dahlan itu gurunya sekarang yang anak itu Talibin yang anak itu Talibin Sare Fatul Mu'in itu sekarang Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato itu alim-alim itu yang Mekah rian tahun sewu kali atusan itu lah pun sewu pinten. Sayyid Abi Bakar Sato ini yang roh tau kemudian yang ngarang kitab nopo yang anak itu Talibin fi khalli al-fadhi fathil mu'in Sayyid Abi Bakar Sato ini di guru alim alamah jenenge Sayyid Zaini Dahlan sing aran mutamimah, sing aran sarai apa? Jurumi dan itu cerita aku itu percaya dungane mayit ya wis iman tapi percaya aku jok muka syafa ini aku dikne ngipi mayit teng kuburan itu nak ono kiriman dunga umum rebutan kecuali wong sitok kan mesti ada dunga umum ke Mekah, ke Medina jangan kira Mekah, Medina ada dongakan kita dengan Allah ya ibn Umbaw apa? Walambah nah anak kiai mereka tahlilan kan malah jas menai ayin nama kanim nasyarikil arti wa maghoribiyah berriha bos kisah anak dunga cek wetan cek pulon cek mati ning darat cek ning laut kuwabai di dunga no cara roh basah rapi udara tambahi udara tapi kan mikir apa basah rapi dan tak mikir bareng nanti ya semuanya apa? Min masyarikil arti ilah maghoribiyah apa maghoribiyah? Ilah, ilah apa pak? Ilah nanti daerah mereka apa maghoribiyah nanti ilah min masyarikil arti ilah apa pak? Ini kena motor ilah ya? Ilah apa pak? Wah harus yang pak, harus ilah kada juga konsensusnya ilah tau pak? Bodoh mbak melah, nak cara pak mestinya cara teori bener pak ya tapi orang roh min masyarikil arti ilah maghoribiyah berriha kebahariya ayin nama kan wis pokoke ning ndi wae. Sajane ana neh sekarang ana mati teng. Tapi kan akhirnya ceblok ning bumi padha wae. Lah bumi kemungkinan ning laut, tetep wae mau laut tapi bumi. Lha kok rebutan. Niki cerita ben sampean sayang kowe keluar. Ora rebutan kecuali wong sito. Wong sito iku ora tau rebutan. Ditakoki mbek saya jene itu. Duh, Pak, kok mboten ndek rebutan? Mboten kula niku untuk kiriman permanen kangge anak kula niku bakul sayur jenenge niki teng pasar niki niku anggar badhe kerja macano Yasin kula. Ketika saya jeni dalan wae saya jeni cerita-cerita seorang ulama. Diparani iku tenan bahwa nama orang itu mang ada. Anak itu mang ada betul masih hidup. Berarti ngipine iku gak ngipi kok setan. Orang itu ada betul anake misalnya jenenge Ruhin ana tenan, Cakriting ana tenan pojok pasar apa. Ono tenang di sini. Ya bakul itu tenang. Bakul sayur tenang. Ya sudah begitu ditakoki apa kowe jenenge Ruhin nggih. Ki nak bar kerja maca Yasin nggih. Jadi cerita yang di mayit tadi yang di mimpi itu benar semua. Suatu saat kan beberapa tahun ulama tadi mimpi cah iku melok rebutan. Wong sepopo melok rebutan. Dia takoki. Mbah, lah saniki kok rebutan riyet boten. Niku dek sing ngirimi kula pun boten enten men mati. Ditakoki neh karo masar neh takoki. Tiang niku kudu timun mati niku. Nah terus ngirimi sapa ra wong loro aku ya ra tau takok. Nah intinya doa ke mayit itu sampai itu dengan ijma'nya ulama plus ada pembuktian mukasafah ulama tertentu. Lah yang khilaf itu kaifiyah. Lah saiki wong do bento, debat itu perkara dumodok ta ora iku ora tau diperdebatkan ulama mulai dulu sampai sekarang. Antar ulama itu tidak ada yang apa? Debat. Sampeyan delok. Ayo wong Wahabi aku sering maca kitab karane Wahabi. Nak nyebut gurune ya rahimahullah. Lah artine apa jajal? Gak manani ayo. Muga-muga diwelasi. Sing didongakno mati ta urip. Jadi sopo, senengane kok debat anut wong sing ra ahlul ilm. Ayo saiki karangane Wahabi kabeh nak nyebut gurune apa? Rahimahullah atau ghafarallah. Niku donga tak misoi. Lah soal kaifiyah kita bisa beda. Mereka anti dengan cara kita. Kita pun anti dengan cara mereka. Lah sing rada kegiatan ke antian niku dadi debat terbuka. Wis ngono ae gampang. Lah sing di kegiatan mulang atus kula lho males debat. Kula sering tamu ni tamu. Gus, bekal. Lah apa bodi debat. Aku mah ngoel mung debat-debatan. Paham ya, dadi nak ndungakno wong mati wis jelas ya Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman kabeh wong apik ndonga walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman ampuni kita dan saudara kita yang telah mendahului kita. Dadi nak ndonga kabeh mujma'aleh to mulane bapak merebutan ta ora ya ora ro potongane ya rebutan engko aman golek dhuwit ora tau mbok kirim itu. Aku yakin bapakmu rebutan. Mulai aku nak masar iki lha yang jumlahnya jutaan paling bapakmu untuk warning sitok. Wah, jelas iku paling untuk tempe sitok lah. Lha dungo nang masar iki arti ila mau bariha bakhriha. Banyak sekali sing dungo iku wong 100, sing dikirimi wong 1 juta. 100 dibagi 1 juta min piro? Jadi bagiannya kan sedih banget. Lah tapi nak anak ngirimi wong tua kan spesial. Mergo ora melok napa? Umum gak melok napa? Mane kula suwun nggih, pokoke kowe kudu iman iku piye-piye dawuhe Nabi. Nak donga iku mesti tok awwaladin sholihin sing yatru. Jadi nak donga niku mboten nate dikhilafkan. Lah wong saiki ngiranya orang menentang pitung dino, patang puluh dino itu juga menentang sampai doanya apaan? Dah, itu salah kaprah. Kalau doa itu mujma' ada sing mujma' ale doa sama sedekah sama haji. Ora biasa maca kitab kata nggih, sedekah, haji, doa. Sebab itu ulama ijma' wong nek wis mati iku sah di haji amanat. Mergo niku langsung dawuhi Nabi. Anam ro'atan min khos'am, ada orang perempuan dari khos'am wong ayu, ayu banget. Takok. Meniku maksud njenengan ana ayune bareng. Nabi ku rilak. Nabi ini pas teng haji ini goncengno Fadl. Fadl bin Abbas ganteng, adike Abdul bin Abbas ganteng. Ponakane Nabi kan berarti Muhammad bin Abdul bin Abdul Muthalib. Fadl bin Abbas bin Abdul. Nabi ge seneng goncengno caci lek ganteng kowe. Bocah Khos'am niku kanggo ayu amben delok Fadl. Fadl delok cawe tok Khos'am. Dadi takok tapi ambek delok-delokan. Tapi gayane takok Nabi tenan. Masyhur. Takok. Ber enggak artinya saya ngaji begini ben sampean roh bahwa dalam kehidupan Nabi itu ada basaria. Bukan segalanya steril gitu. Ya Rasulullah, ibu saya itu meninggal sehingga ada ikut haji saya sekarang. Tapi saya tahu betul andai kan dia masih hidup pasti ikut haji sekarang bersama saya. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi sedurunge jawab sirai fadl itu di paling no fa. Dol. Jomblengan jono coba pokoknya Fadl itu di koro. Kau Fadl itu urusan pertanyaan ya pak. Dene di urusan dewi pak. Gak bercampuran roh kehidupan Nabi itu ya biasa maksudnya terus steril ditertibkan. Lanang itu fatir orang-orang. Ya biasa pak. Orang itu pun roh. Bercampuran roh basaria. Ya biasa ada takok. Sama saya itu takok menghaji-haji. Sholat yang lanang itu kumpul malah di masjid tuh. sujud haram. Ngarep kula ni sujud wong wedok pinggire wis to. Sampai jamaah sing khusyuk ngono nangis Gus. Gus kula nembeni iki salat pinggire wong wedok sak urip-urip palepas nang Mekah. Sak urip-uripe nang omah salat nganggo satir palepas nang Mekah. Cece. Ya Rasulullah, ibu saya itu udah ikut haji sekarang karena meninggal. Andai kan masih hidup pasti haji. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi jawab, kalau ibu kamu punya hutang, apa kamu menyauri, membayar? Iya, fadhainu wa ahakku bil qadha. Kalau gitu utang be Allah ya wajib di sahur. Lani kabeh ulama berpendapat, haji ku minongko utangi tiang, sing zaman hidup sempat mampu. Saya ulang lagi, haji itu menjadi kewajiban orang yang zaman hidup sempat mampu. Iku wajib. Nah tapi pertanyaan ulama, saya ini misalnya Bapak Ruhin zaman urip itu melarat. Terus diterusnya anak melarat, tua-tua sugih kan maksudnya misalnya. Iku apa wajib? Niabah zaman Bapak era wajib, mergo sampai mati melarat. Iku lama khilaf, ada yang darani wajib, mergo saya ini Ruhin mampu, ada yang darani orang. Nah tapi saya ini sudah kurang ajar, santri-santri saya ini kurang ajar. Anggir bawa itu, wah itu sudah radijak kaji. Mergo, benati wajib. Enggak mau 10 juta, kalau udah matang pulau, ya kurang ajar benar ya malah. Jadi tidak mau ngis tua, udah tidak gaji. Perkara ini enak mati kan mau, gaji amanat bener. Bener? Pitu setengah. Ya Allah, pitu setengah, anak urip. Matang pulau kan. Ya Allah, oh, yang kurang ajar. Wis tua, Gus, cuman gaji ini amanat ya. Tapi saya kira kena, nganggu penderek. Oh, cukup selarang ya. Parah sajane teng fikih niku mboten teng Jawa dereng mlampah. Sajane wonten haji makdum. Haji makdum ngaten nggih, tiange cek urip tapi sudah lemah. Lemah dan permanen. Itu sebetulnya zaman hidup sudah boleh digantikan. Tapi teng Jawa dereng mlampah. Sing mlampah niku amanat wae senengane. Dadi haji niku jane sakit makdum. Makdum itu orang yang sakit permanen, dia masih hidup terus diwakilkan. Nah cara kula seneng ngoten, piye-piye wong sing iwonge wis wong iku seneng ngoten kan urip. Ya terus nanti gak apa-apa kalau mau dipanggil Pak Haji gak apa-apa setelah setelah apa? Digantikan setelah diwakili. Tapi teng Indonesia mboten mlampah nggih. Sing mlampah niku mati nggih. Nak mati jalan napa wonten sing mriki? Misale tiyang stroke napa tiyang dadi eling-eling donga, sedekah haji itu sampai mati. Terus kalau kewajiban utang, tapi kalau utang kan gak urusan sampai orang itu malah kok mayit ngirimi sing urip nek iku malah mayite sing kasus. Lah nek utang gak sing kasus mayit to, misale ruhin mati ninggal utang, berarti ruhin ngirim ning anake masalah kan. Nah iku ora sing urip ngirim wong mati, tapi nek iku sing mati. Lah ya ninggal utang gak berarti mayit ngirimi masalah. Sing urip Pak, mlane ana sing protes aku. Gus jarene utang mayit yo disiksa. Lah tapi ora urusan wong urip ngirimi wong mati, nek utang iku sing mati malah ngirimi sing urip. Paham ya? Dadi wau sing mboten khilaf ku doa, haji, sedekah. Mlane ngendikane Imam Nawawi teng Sarah Muslim, walaisa fis sedaqati khilafun. Kalau sedekah itu enggak ada napa khilaf. Mulane kata Aryan Sohabat Sopo sedekah tenggene kancane bapak ing ngendikane Nabi kan api-api e kaapian iku kowe nyambung kancane kancane bapak terus disedekahi. Mulane Rasulullah niku anggere ana sing terkait Sayyidah Khadijah disedekahi. Jarene mengenang Sayyidah sinten? Khadijah. Dadi nek sedekah anil mayit itu wangsal. Ya jelas ya idza matabnu adam ing qoto amalhu ila min salasin sedekotin jariyah. Terus napa awil min yuntafa ubi awaladin salihin ya tuh. Jadi faham gitu tuh sampean ora usah terjebak khilaf-khilaf. Nah, kaifiyah nggih. Kaifiyah itu macam-macam. Sing seneng pitung dina yo golek dalil nganti entek ngamek, sing gedhe nganti mandak-madak no tradisi Buddha Hindu masuk. Sing seneng yo nganti golek hadis mau untuk sing gedhe wong Islam mau dipadani Hindu ambek Buddha, ya padha dene. Sing kan berlebihan to nggih. Sing sitok berlebihan nanti golek hadis padahal ra ono digolek-golekno. Sing gedeng madakno wong Islam padakno wong apa? Hindu padha nemene lha iya. Gue ya biasa ae. Tinggal ngaji jalanan nak ber apa debat. Cerita Nabi Nuh, Nabi. Atabnu ana to bangun sira kabeh bikuliriin. Eling-eling ya, terus Nabi Hud niku tiyang Yaman, riyen namine Khadro Maud. Lha iku dikali Sa'ban, Sa'ban bahasane niku ruwah. Terus wong Jawa nganggo adat apa? Ruwan. Mergo Islam Indonesia saking putih Yaman. Dadi sami Musa boten kaya Arab Saudi saking putih Yaman. Nah sing Aceh saking Gujarat saking India. Nah sing teng Jawa niku saking putih Yaman. Ki rata-rata niku turunane Abdurrahman Basaiban Yaman. Terus dia rata-rata turunan Yaman, saya rasa takok, Yaman kira di pojok, oh yang ngono. Atap bangunan atau bangun siro kabeh bikuliriin, eng saben-saben panggonan sing dhuwur, makanya ndekse panggonan murtafiin kang dhuwur. Kowe gawe ayatan eng simbol, utawa gendera, pokoknya simbol. Binaan ndekse bangunan sing dhuwur, alaman kali dadi napa simbol atau dadi alamat menoroh lil maroti gede sing liwat. Oh ayatan temen iki menoroh. Dadi wong Yaman mlete-mlete nak gawe omah dhuwur-dhuwur terus ana gendirone. Ben go simbol kasta sosiale nak dhuwur. Lil maroti gede sing liwat. Terus bareng ngono tak basuna kali nglecehno sira kabeh. Dadi bangunane dhuwur, tujuane go nyuwit-nyuwit nak wong sing liwat. Heh kere liwat gak kurang ajar. Kurang ajar tenan. Sing wong sugih dhisik nak gak ngenyek wong cilik gak lega. Mulane jembean wong larat-larat wis warga dikeki pintu kon ngenyek wong sing nang neraka. Tapi gak usah ceblok, Pak. Wis sekali ceblok masalah. Dadi ngeten lho, nggih. Tradisine wong mulai dhisik nek gak ngenyek gak lega. Dadi wong Yaman niku wong Hadramaut damel omah dhuwur. Nek orang-orang yang kastanya rendah iku digoni dinyek kon dhuwur. Zaman Nabi dia sama seperti itu. Mulane disebut wa idza marru bihim ya takwa masun wa idang kolabu ila alihimu kolabu fakihin diku nyanyi makanya Allah ini dereng marem ngelebok na wong mukmin di suwargo sedurungnya wong mukmin ini dimelakok-melakok na dengan rokok duka dako alif duka nopo kaya juga cemplung caranya lah ini perkara ini dikian ngenyek tiang-tiang sing nate ngenyek lah ini fal yawmal ladhina amanu minal kufari yathakun alal aro iki yang dulu terus hal suwi bal kufaru makanu ya fa'al jadi jeng ben tiang-tiang mukmin sing kusu warga dikei kursi ditapak teras warga dikei terowongan khusus sing ngerti wong kafir sing nate ngenyek terus sing ngenyek iki yo dengar nah akhirnya terus nyanyian mau jadi intinya Allah maklumi dendam lu mulu kusu warga kok dikei apa dendam sing ngono wae kok angel temen ngarteno murga wong nara dendam ora lega tenan berarti dendam ya oleh tapi kok ning akhirat ae dosa iki. Mulane disebut fal yaumal ladzina amanu napa? Minal kufari napa? Yathakun. Saiki wong-wong iman ning dhuwur kursi permadani yathakun melecehkan wong kafir. Mergo zaman ing donya wa idza marru bihim yatakhamazun. Nah wong kafir liwat mesti ngenyak wong Islam. Wa idza qalabu ila ahli mung qalabu faqihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i napa? Nah tiang Yaman ge sami. Ata benuna biku liriin ayatan tak basun. Kowe ngenyek biman kelan wong yamru kang liwatan sapa man biku kelan sira kabeh. Watas khuruna nang lecehna sira kabeh bi minhum saking man yamru. Dadi ana wong liwat udine. He kere liwat, elek liwat. Gak kurang ajar tapi. Lah orang-orang kere iki nak sopen bus warga dikeki hak ngenyek. Lah saiki kadang masalah, kadang sing kere lah ora mbu napa swarga. Iku masalah ora iso nyenyekan kowe. Mulane wong marat kudu mbu swarga, dadi dendame terpenuhi sampe ora wis repot kowe. Nggih mbu swarga nggih ben iso napa? Nyek. Kudu lega, gak ngono wis repot ya. Cepule padha mbu neraka. Wah, repot. Repot. Ini yus. Wal jumlah itu te jumlah khalun khal min domiri tabnuna sangi domiri lafad tabnuna hanya nyanyian itu penting ya terus kalau nanti mau coba tentang Quran itu tiang soleh itu dikai pintu khusus boleh ikancani mitra dagang zaman ning dunia jadi dia punya teman dagang akrab secara muamalah duniawi bagus ini muslim ini non muslim setiap kali habis dagang itu sering berdebat agama kamu yang benar apa agama saya yang benar. Walhasil ketika dia mati, yang soleh tadi mati, si non muslim juga mati. Itu nanti yang orang mukmin soleh tadi tetap diberi hak melihat ini. Ya diberi hak ngumpat-ngumpat. Makanya disebut qala qa'itu minhum inni kana li qarin yaqulu innaka la minal musaddiqina idza mitna wa kunna turaba wa idza mana inna lamajinun qala hal antum mutaliun terus fatola afaroahu fi sawail jahim qala tawo ing kita la turdin walau la ni'matu rabbi la kuntu minal mukhtarin terus jare wong Islam afama nahnu bi mayyitin illa mautatunal ula wa ma nahnu bi mu'adzabin. Dadi ketika dikai terowongan iku kancane sing muslim zaman mitra ning donya mau ngomong bek sing kafir, "He kancaku, celek. Kowe dhisik meh wae ngrayu aku dadi kafir. Meh wae ingkit talaturdin, hampir saja Anda menjadikan saya kafir. Walau la ni'matu rabbi la kuntu minal mukhtarin. Andai kan ndak ada nikmat Allah aku yang mlebu neraka koyo kowe. Iki lho jarimu aku nak mati. Terus dadi lemah ra ono hisab. Saiki delok, kowe nyatane dihisab mlebu neraka, aku mlebu swarga." Terus wong-wong mukmin mulai bangga. Delok matiku mau pisan tok gek mau. Saiki aku wis ning swarga. Dadi wong nak ra ngumpat ora lega. Lah klirune wong saiki ngumpat ku ning donya. Lah iku keliru, ngumpat ku sembek. Lan kowe saiki misale ra presiden ora menteri apa gak apa-apa. Kowe sok ben ngumpat. Saiki raja aku ning swarga. Jebule padha nang ning swarga. Lah perkarane kok dadi masalah kan? Kere kok berlanjut. Kereu berakhir sak usai mati ning akhirat pun mun benten kelas ngono. Dadi wong ngumpat iki iha. Nak kula ketoke milih mboten, kuwatir kecemplung kula nek wae terus kula niki semenjak tak kok ya ngumpat gak kuwatir Gusti tembe iki mawon. Karena logikanya ngumpat kan ditubir surga kan di ujung neraka. Yo mlakune kesret sithik wis. Semangat maki-maki kepleset malah repot. Alarsi kok cara kules. Senenge pun Gusti pun-pun. Wis ana wakile cukup maksudnya mau deh sing ana sing makili mau. Yen wong kafir kurang ajar tenan. Wong kafir sombong nganti nduk neraka. Ditak critani iki. Niki sing binasa Al-Qur'an. Jinben Abu Jahal Abu Lahab pas mlebu neraka iku cek takok ngene. Gak kurang ajar. Aku ora roh Bilal, ora roh Ammar, ora roh Suhaib. Makune ning ndi yo nek. Dadi saking kurang ajar wis neraka iku cek kok. Wong ngono-ngono iku kudune luwih neraka timbang aku. Attakhadnahum sikhriyan am zafat anhumul afsar. Dadi dene cek kok. Mereka itu ning neraka ta ora? Terus ditomongi mbek kanca-kancane. Ora Bilal kabeh ning swarga. Ora aku ora roh perkaraane ora delok, asline padha ning kene iki, gak kurang ajar tapi. Dadi pancen Allah akhire duka. Allah duka terus Bilal terus ditekak nang nganggo live ora ora roh, aku kok teknise iku urusane pangeran ta. Mulane Bilal iku cara ora ya kok Bilal lah sing jelas kan gak mungkin contone Rohin, wae Bilal lah misalnya. Akhire Bilal ditekak nang mbek pangeran lewat fasilitas khusus. Ya mau ngaku green, pokoknya fasilitas green saya ceplok ya, pokoknya fasilitas khusus. Gue buktekno nak dekne bener-bener neng swarga. Akhirnya Bilal dihak ngumpat-ngumpat mau fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhak. Alal aro iki yang zur. Aro iku kan sofa, so, kan gak mungkin nak sofa biasa iso digonen rokok kobong pisan kan. Jadi pokoknya anggap tadi ngajen diberi ha. Mergo wong kafir kurang ajar kok iso wong ben rokok jek attakhadnahum sikhriyan am zaghatan gumul afsar. Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlin. Wong kafir jek sombong. Termasuk kesombongane wong kafir meneh. Cuma ini barokah, sombong yang barokah. Wong fasik Islam lak soben mlebu neraka. Kok balene male. Wong fasik Islam lak soben mlebu neraka. Pas ceblok, blok iki jejer wong kafir. Ya dinya. Ma'afna ankum imanukum. Gunane apa kowe mukmin? Ternyata sama-sama di neraka. Lha iku terus apa tersinggung? Ora iso. Wong mukmin beda mbek wong kafir. Terus wong mukmin diangkat pangeran nang swarga. Itu terus jadi asbab nuzul rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ada saat di mana orang kafir itu getun kok ora dadi Islam. Perkara ini wong Islam akhirnya ditarik gara-gara diprovokasi tiyang napa kafir. Ana kula nyuwun jenengan anak bun rokon jejer wong kafir. Nak nganti ora ana sing ngumpat-ngumpat niku ora ana sing tersinggung. Kok apa paling tersinggung nak wong mukmin diumpat wong kafir. Ada ruhnya ceplok aja jadi Mustafa, wah repot. Sekarang ini rano sing ngumpat. Nah rano sing ngumpat itu terus Allah tersinggung. Gak iso, wong mukmin tetap beda gak ngapa? Kafir, itu disebut wa izzati wa jalali la ja'al tuman akhlasoli bisyahadati kamang kadzababi adkhilu humul jannata birahmati. Demi keagunganku, ora bakal wong mukmin tak padakno wong kafir. Terus pas diangkat pangeran terus Allah dawuh napa rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di saat iku wong kafir pun berharap dadi wong napa muslim. Semulane sampean sedungo ae sampean niku ampun rokok, jos suwe-suwe sono wong kafir ngumpat. Jebule wong kafir iku malah jagungan mek kuwe. Kadane ngenyek lah, kurang ngenyek-ngenyek piye. Nganti ngenyek. Agak-agak ngenyek, yakin tak jamin ngenyek lah wis dinas pengiran. Engko mesti ngenyek. Cuma cepet tau ora. Kok cepet nang nyemek nang wis. Dadi yen nek ngenyek apa tersinggung. Ya mulane iman iku penting guys. Wo iman guys, wo iman guys. Wo barokah iman ora ana wong iman abadi teng napa neraka. Tabatu Nabi Mayamur rubikum wa tasfaru nam gal jumlah tu khalim indun datu wa tatakidu nanang alap siro kabeh masoni aing piro-piro nopo lu dalan air lilmak ketibanya piro-piro terowongan lilmak tahtal ardi onang isore bumi kue ku nyiapno iku mola alakum nomono siro kabeh ka anakum takhludunan langgeng siro kabeh kue kabeh persiapno nyongko nak ureku selawas-selawas via ing dalam bumi latamutu naura mati siro kabeh. Wa idza batastum nalikane jotosi sira kabeh bidurbin kan mukul auqatin to mateni batastum mongko jotos sira kabeh jebarina khali sombong kabeh min ghairi rafatan kan tanpa sifat kasih sayang. Dadi senengane ngenyak wong cilik ngidoni bariku budak-budake dijotosi tuku bal-balan wis kunane kuno wong sombong tradisine nyepelekno wong cilik. Senengane jotosi wong. Mulane aja jogeman jotosi wong keseringan kuwi nek iso aja lah. Wis sombong ngene iki. Wa idza batastum batastum napa jebari. Fataku mengko wedi sira kabeh wong ngopo fidzalika ing dalem kono-kono prilaku kabeh fidzalika amal wa atiu lan to atus sira kabeh ning ingsun fima ing dalem perkara amartu kang perintah ingsun kumis sira kabeh di iklan mah wa takula wedi sira kabeh aladi ing dat amat kang paring sapa lagi kumis sira kabeh ana amat sing paring sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh di iklan perkara tak lamun kang wis ngerti sira kabeh rupane amat kang paring sapa kumis sira kabeh bi anamin kan pira-pira kewan raja kaya wabanina lan ke diparingi pira-pira anak wajanatin pira-pira perkebunan basati nanti si pira-pira perkebunan wawunyunan pira-pira mata air anharin si pira-pira sungai ini akhofu alaikum kan arah takwa itu ini satu meningsun akhofu kuatir ingsun alaikum mengatasi siro kabeh ada bayomin yang siksani dino adimin kang agung kang dasat di dunia wal akhirah yang dalam dunia lana akhiratin aso itu muni lamun maksiati siro kabeh ingsun kalau pada jawab sopo kaumin nabi ad wong ad menjawab atau jawab sopo ad kaumin Nabi sinro hud hud hud ngandani barang sawah unung podo uga alena ngatasi kita mustawin tegesi podo indana apa awata itu ngandani siro amnan kandani podo kandani ora podo oke ngomong apa jadi kandani apa ora jadi kaya ngomong apa ora penting kabe omongan mustawin ku podo indana malah Nabi hud ngerti ini supaya nak ning swarga kudu melaku-melaku buatan-ngatan gak lego ini ngomong nanti kandani suwe-suwe nang sawau nalena awata alam takum. Jadi Nabi Hud sampeyan nang ning swarga kudu dikeki green khusus kudu ngomong, bener di kowe aku kudu. Gak ngono ora lega ning swarga. Paham nggih? Ya sampeyan tau dinyek wong ora. Wis dinyek nggih, yo ben cocokan kudu mewales ning swarga. Aja malah ketemu sing nyek padha-padha neraka. Wah, repot ya. Sawah ini podo gua ale naik ngatasi kita mustawan tu kesi podo indana anu sandi kita apa awata yang tongan dani kita ngandani panjenengan amlam takun tora anu siro menalwa idina ikut setengah sangi singan cek bukan dani ora podo wae aslan berperpisan elanar awi tegesi ora bakal mendo kita liwak dika mau krono nasihat siro inhalda ilah pulukurah.